لا يزال الخير حيا لا يزال. Maha suci Engkau ya Allah, hamba memujimu. Ampuni hamba ya Allah. Tapi maaf bukan cuma di lisan. Kalau di lisan nanti hambar cara Anda sholat. Seketika coba diingat-ingat, hadirkan suasananya. Sebetulnya Anda pernah berbuat dosa apa dari balik sampai Anda sujud itu, sampai Anda meminta kepada Allah untuk diampuni. Coba ingat-ingat, hadirkan suasana itu. Kemudian maaf, status di rumah tangga. Misal Anda sebagai anak, berapa kali pernah menyakiti orang tua? Ibu pernah menangis, ayah pernah kecewa. Barangkali ada sementara orang tua yang hatinya memang masih sakit, tapi terpaksa senyum. Ayo coba ingat-ingat. Ada dosa sebagai suami, sebagai seorang istri sebaliknya. Berapa kali pernah saling mengecewakan, saling mengkhianati tanpa pernah disampaikan. Dosa sebagai orang tua pada anaknya. Coba ingat, itu akan dihisab. Inna fid dunya salaman wa zilal. أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات